Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah memasuki bab atau masih dalam bab at-tu'adah fil umur. Setelah sebelumnya al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bab yang sama, menyebutkan kisah di dalamnya untuk seseorang mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah tersebut. Kemudian pada yang berikutnya beliau menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hal tersebut, yaitu at-tu'adah. Setelah kita baca hadis yang pertama, sebagiannya kita telah baca. Ketika itu Asyajju Abdul Qais radhiyallahu an, yang mana namanya adalah Al-Munzir Ibn Al-A'id, bersama rombongannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah." Padamu ada dua akhlak, ada dua sifat atau perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya, "Apa akhlak tersebut, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya, "Al-hilmu wal haya." Sifat al-hilm dan sifat al-haya, yang mana kedua-duanya merupakan bagian dari at-tu'adah. Sesuai dengan bab al-hilm, seseorang bersikap tidak tergesa-gesa, tetapi mencermati dulu perkaranya, memikirkan dulu maslahat dan mafsadat di balik perkara tersebut atau ucapan yang akan dia ucapkan, tidak tergesa-gesa menghukumi, menyikapi atau melakukan ucapan atau perbuatan yang akan dia lakukan. Al-haya pun demikian, sifat malu, yang mana sifat malu itu menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang jelek. Bahkan sebagaimana akan disebutkan nanti dalam syarah juga, bahwa sifat malu itu membawa kepada setiap perkara-perkara yang baik, karena setiap apa yang akan dia lakukan dari kejelekan, dia akan menahan dirinya karena malu untuk melakukannya. Maka ini pun masuk dalam bab al-hilm, bab at-tu'adah. Akan disebutkan nanti beberapa riwayat yang berikutnya dalam bab tersebut. Setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa yang namanya akhlak, perangai seseorang, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara bentuknya atau sampainya akhlak tersebut, pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada seseorang berbeda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan baginya untuk kemudian dia melakukan perkara-perkara yang baik, mudahkan baginya untuk bersifat dengan sifat-sifat yang baik, maka itu disebut dengan sifat yang muktasabah, seseorang berusaha untuk mendapatinya, itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan sifat kepada seseorang secara bawaan. Dia tumbuh dengan memiliki sifat-sifat yang baik tersebut, dan itulah yang disebut dengan sifat yang mujbalah alaih. Seseorang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa atau memiliki, tumbuh dengan sifat-sifat yang baik tersebut. Baik yang pertama ataupun kedua, semuanya merupakan keutamaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, kemudian Allah mudahkan jalannya dan dia memilikinya, maka itu merupakan keutamaan yang besar karena usahanya, karena kemauannya yang tinggi untuk memiliki sifat yang baik. Ketika seseorang tumbuh dalam keadaan sudah memiliki sifat tersebut, itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah untuk dia meniatkan niat-niat yang benar pada akhlak-akhlaknya tersebut. Maka ini dua macam pemberian sifat atau akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kelanjutan hadis Al-Ashaj menanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu, beliau mengatakan, qadiman kana aw haditha, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa engkau memiliki dua sifat yang baik, yaitu al-hilm wal haya, maka beliau bertanya, qadiman kana aw haditha, apakah akhlak, dua akhlak yang aku miliki tersebut merupakan akhlak yang qadiman, yaitu jibillan, qadiman berarti lama, apakah itu sudah lama, artinya dia memiliki sifat itu semenjak tumbuh dalam kehidupannya, artinya dia tumbuh dalam keadaan memiliki akhlak tersebut, qadiman kana au haditha. Haditha maknanya adalah bil iktisab, dengan cara dia berusaha untuk memilikinya. Qadiman kana au haditha, ini isyarat kepada dua macam pemberian yang telah dijelaskan barusan dan pada pertemuan yang lalu. Makna ucapan Ashaj Abdul Qais, qadiman kana au haditha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qadiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan dua akhlak yang mulia yang kamu miliki tersebut merupakan akhlak yang qadiman, sudah lama kamu miliki, kamu tumbuh dalam keadaan memiliki dua sifat yang mulia tersebut. Ai anna hadhihi al-khasla amrun jabalakallahu alaih, ay anna hadhihi al-khasla, bahwa sifat yang kamu miliki ini, amrun jabalakallahu alaih, merupakan sebuah sesuatu yang telah kamu miliki sejak dahulu, kamu tumbuh dalam keadaan seperti itu, Allah takdirkan kamu tumbuh dalam keadaan memiliki akhlak yang mulia tersebut, al-hilm wal-haya. Faqala, maka beliau mengatakan, atau fakultu, beliau menjawab, alhamdulillah alladhi jabalani ala khuluqain ahabbahum Allah. Alhamdulillah alladhi jabalani ala khuluqain ahabbahum Allah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah jabalani, menakdirkan aku tumbuh dalam keadaan membawa khuluqaini ahabbahum Allah, memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi terdapat faedah hamdulillah ala ni'am. hamdullah ala an-ni'am. Faedah yang terlihat mungkin biasa saja, sebagian tidak memperhatikannya, tetapi ini merupakan faedah yang terus diulang oleh para ulama. Hamdullah ala an-ni'am, mengembalikan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan orang biasanya lupa, terlalaikan dari perkara ini. Dia senang mendapatkan sesuatu, dia senang memiliki sesuatu, kemudian yang dia pikirkan adalah siapa yang memberikan kepadanya, siapa yang menyebabkan dia memilikinya. Misalkan dia memiliki barang yang dia sukai, dia senang, maka yang dia pikirkan adalah siapa yang memberikannya, si fulan. Maka dia puji-puji si fulan, dia berterima kasih padanya dan lupa untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Seperti pernah dicontohkan, seseorang diundang makan, dia menyukai makanan tersebut, kenyang dengan makanan-makanan tersebut, kemudian yang dia pikirkan adalah si pengundang tadi dan orang yang membuatkan makanan tersebut. Lupa untuk bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sumber dari semua kenikmatan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyadari dia berada dalam nikmat, segera dia mengucapkan alhamdulillah alladhi jabalani ala khuluqain ahabbahum Allah. Tidak memikirkan yang pertama, bahwa siapa yang menyebabkan dia memilikinya. Misalkan ini karena didikan keluargaku, atau ini karena aku tumbuh di sebuah kampung yang penduduknya adalah orang-orang yang baik. Itu semua merupakan faktor, itu semua merupakan sebab yang tidak diingkari, memang sebab yang benar. Tetapi yang utama adalah bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan juga terdapat faedah isbat sifatil mahabbah lillah azza wa jal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam dua hadis yang berikutnya, hadis yang semakna, kita baca dulu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Disebutkan oleh Qatadah, disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai pada Qatadah rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, haddatsana man laqiyal wafd alladziina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min 'Abdil Qais wa dzakara Qatadah Aba Nadhr. Qatadah mengatakan, memberitakan kepada kami sekelompok orang yang datang, atau rombongan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rombongannya Abdul Qais. Disebutkan oleh Qatadah yang memberitakan kepadanya adalah Abu Nadhr. Beliau mengatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashajji Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ashaj Abdul Qais, qala inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana. Bahwa padamu ada dua perkara, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilm dan al-ana. Tadi kita baca riwayat yang berikutnya. Qala haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab, قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج. Di sini sahabat yang menceritakan adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Ashaj, ay Ashaj Abdul Qais. Yang dimaksud adalah Ashaj Abdul Qais. Qala inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah. Padamu ada dua perkara, dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm wal anah, dua hal yang mirip maknanya, terburu apa namanya? tidak terburu-buru menyikapi sesuatu baik dengan ucapan ataupun perbuatan, tetapi dia memperhatikannya, mencermatinya, tidak terburu-buru dalam bersikap, melihat apa maslahat dan mafsadat di balik itu dan seterusnya. Ini merupakan makna dari al-hilm ataupun makna dari al-ana. Tetapi ketika disebutkan secara bersamaan seperti ini, inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana, maka al-hilm diartikan kepada makna dia memerhatikan, mencermati, dan memikirkan kebaikan dan kejelekan di balik itu pelan-pelan. Adapun al-ana diartikan kepada makna yang kedua, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Maknanya sama, maknanya kurang lebih seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ini tiga hadis yang merupakan satu kisah, satu kejadian. Semuanya kaitannya dengan bab sangat jelas, yaitu siapa yang memiliki sifat itu, yang disebutkan juga dengan sifat at-tu'ada, maka semua perkaranya adalah baik. Semua perkara yang akan dia dapatkan adalah perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala dalam syarahnya terhadap kisah tersebut. Qala hadhihi al-ahadith ats-tsalatsah fi bayani qissatin wahidah. Tiga hadis ini menjelaskan, menceritakan tentang satu kejadian. Wa hiya allati dara al-hadith fiha baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashajji Abdul Qais, yaitu menceritakan tentang kejadian perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ashajju Abdul Qais. Wa hasilul qissah, adapun kesimpulan dari kisah tersebut adalah ma jaa dzikruhu fil ahaditsi tsalatsah, apa yang telah disebutkan dalam tiga hadis tersebut. Wa min mufradatiha ma yali, di antara apa yang disebutkan dalam tiga hadis tersebut adalah, yang pertama al-hilmu, menceritakan, menyebutkan tentang sifat al-hilm. Wa ma'nahu, dan artinya adalah al-aql, wal-ana, wa dhabtun nafs, seseorang memikirkan, memikirkan sesuatu yang akan dia hadapi, yang akan dia sikapi, tidak langsung melakukannya tapi memikirkannya dulu. Al-aql wa dhabtun nafs, menata diri, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan, kemana dia akan melangkah. Ini al-hilm, tidak terburu-buru langsung begitu saja, tapi memikirkan dan menata dirinya untuk apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Yang kedua adalah al-haya, sifat malu. Wa huwa khuluqun 'azimun yuradu bihi at-taubah wal hashamah. sifat malu merupakan sifat yang mulia. Yuradu bihi at-taubah wal hasyamah. Al-hasyamah maknanya sama sifat malu. At-taubah sudah jelas. At-taubah seorang bertaubat. Artinya sifat malu ini jika ada pada seorang maka akan membawa kepada al-hilm wal anah tadi. Ketika seorang memiliki sifat malu, maka dia akan melihat dulu, memikirkan dulu, ini baik apa buruk, apa yang ada di balik itu. Maka dia akan melihatnya dulu sampai sudah semakin jelas itu merupakan kebaikan, baru dia lakukan, tidak terburu-buru. Dan jika ternyata dia salah langkah, dia akan merasa malu, kemudian dia kembali. Ini makna at-taubah. Yuradu bihi at-taubah wal hasyamah. Al-anah. Al-anah wa ma'naha, maknanya adalah at-tathabbut wa tarkul ajalah. Sebagaimana disebutkan tadi, al-hilm wal anah merupakan dua akhlak yang mirip, tetapi ketika disebutkan secara bersamaan, al-hilm seseorang yang mencermati, menata diri untuk apa yang akan dia lakukan, tetapi al-anah adalah meninggalkan ketergesa-gesaan, tidak terburu-buru, dan juga melihat serta memeriksa kembali apa yang akan dia lakukan atau ucapan. Sangat mirip dengan al-hilm. Di antara mufradat dalam tiga hadis tersebut adalah jabalani. Ketika Asyaj bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dua sifat yang mulia tersebut yang aku miliki merupakan sifat yang qadiman atau hadisan, sifat yang merupakan sifat bawaanku, aku tumbuh dengan memilikinya, atau sifat yang baru yang aku berusaha untuk bersifat dengan sifat tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, bal qadiman amrun jabalakallahu alaih, merupakan sifat bawaan, engkau tumbuh dengan memiliki sifat tersebut. Maka arti dari jabalani adalah disebutkan di sini, jabalallahul khalq yujbiluhum khalqahum, Allah jadikan dia memilikinya dalam penciptaannya. Jabalahu ala syai taba'ahu, seseorang disebutkan jabalahu ala syai ay taba'ahu, taba'ahu ala syai, dijadikan seseorang memiliki tabiat tersebut, memiliki sifat asli atau sifat bawaan seperti itu. Jubilal insanu ala hadzal amr ay tubi'a alayh. Ini beberapa mufradat yang diambil dari tiga hadis tersebut yang merupakan sesungguhnya satu kejadian. Maka baik sifat al-haya, baik al-hilm ataupun al-ana, semua itu merupakan sifat jibilliyah, sifat tabi'iyah dari Asyaj Abdul Qais, yang kemudian Rasulullah SAW beritakan kepadanya sehingga dia menyadarinya, dan kemudian biiznillah subhanahu wa ta'ala dia meniatkannya dan menjadi sifat yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membawa kepada segala macam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam kisah yang sebelumnya. Qala wa yustafadu min hadzal hadis as-salat, wa yustafadu min hadhihi al-ahadith as-salasa fawaidun jaliyah, fawaidun jalilah minha, diambil dari tiga hadis ini beberapa pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya al-faidatul ula, faidah yang pertama, jawazu dzikri syakhs bima fihi min al-khair, bolehnya untuk menyebutkan kebaikan yang ada pada seseorang, menceritakan tentang kebaikan yang ada pada seseorang. Rasulullah SAW mengatakan kepada Asyaj Abdul Qais, inna fika la khoslatay, padamu ada dua perkara yang baik, dicintai oleh Allah SWT, sifat al-hilm, sifat al-haya. Maka ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun disebutkan di sini syaratnya, tashji'an lahu wa hasan lahu ala tamassuk bima fihi min khisalil khair khususan wal izdiyadu minha umuman wal izdiyadi minha umuman. Sebagai tasyji'an lahu, disebutkannya kebaikan yang ada pada seseorang. Kita menyebutkannya, padamu ada kebaikan. Dalam rangka apa? Tasyji'an lahu, sebagai penyemangat untuknya, untuk dia terus-menerus berpegang teguh dengannya, menjaganya. Hasan lahu ala tamassuk bima fihi min fisalil khair khususan. Sebagai penyemangat agar dia terus-menerus menjaganya, berpegang teguh dengannya. Ketika kebaikan itu disebutkan bahwa ada padamu kebaikan tersebut, ini secara khusus agar dia terus-menerus menjaganya, berpegang teguh dengannya. Wal izdiyadi minha umuman, dan secara umum agar dia terus menambah lebih baik lagi sifat tersebut pada dirinya. Jadi dibolehkan seseorang untuk menyebutkan kebaikan pada orang lain dengan syarat tersebut, dengan syarat tersebut sebagai penyemangat. Maka disertakan itu agar dia menyadari, disertakan bahwa kamu memiliki sifat ini, jagalah, jangan disia-siakan. Terus hendaknya engkau dalam keadaan seperti ini. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-fa'idah tsaniyah, faedah yang kedua. Fi bayani anna dzikra syakhsi bima fihi min al-khair yajuzu bidun mahzur. ليتحقق القصد الطيب الذي يعود عليه بالنفع. Penjelasan tadi pada faedah pertama bahwa menyebutkan kebaikan pada seseorang yang merupakan sesuatu yang dibolehkan diperbolehkan ketika tidak ada, atau diperbolehkan tidak ada larangan, dengan syarat tadi yang disebutkan, yaitu disebutkan tujuan dia memuji, tujuan dia menceritakan tentang kebaikannya, yaitu agar ada manfaat sebagai penyemangat, misalnya sebagai nasihat untuk dia menjaga sifat tersebut, untuk dia lebih baik lagi dalam sifatnya tersebut. Walaisa dzalika min babi dzammil madhi bihadrati shahibi. Maka dengan syarat seperti itu, maka ini tidak termasuk mencela, tidak termasuk dalam pujian yang tercela, pujian yang tercela, karena disebutkan sebagaimana nanti dalam hadis yang disebutkan di sini bahwa tidak boleh kita memuji seseorang di hadapannya, karena itu akan bermudarat bagi yang dipuji. Alladzi dalla alaihi hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا. Bahwa seseorang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada orang lain yang memujinya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ويحك, celaka kamu pada si pemuji tadi. قطعت عنق صاحبك, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu telah memotong leher temanmu itu. Yaquluhu miraran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangnya berkali-kali, tidak hanya sekali. Seseorang memuji orang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, kamu telah memenggal lehernya. Terus berulang-ulang, kamu telah membuatnya celaka. In kana ahadukum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing orang yang memuji tadi. In kana ahadukum madihan la mahala, jika ada seseorang di antara kalian yang terpaksa ingin memuji di hadapan orang yang dipuji tadi, falyaqul ahsibuhu kadza wa kadza, falyaqul ahsibu kadza wa kadza, in kana yura, in kana yura annahu kadzalik. wa hasibuhullah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Jika ada seorang di antara kalian yang terpaksa ingin memuji di hadapan seseorang tersebut, maka sertakanlah dalam pujianmu ahsibu kada wa kada. Jadi ketika dia memuji, kamu memiliki sifat ini, masya Allah. Ahsibuhu kada, aku melihatnya demikian. Wa hasibuhu Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menilainya. Wa la yuzaki ala Allahi ahada, tidak ada seseorang yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensucikan orang lain. Jadi disertai dalam pujian, ketika memuji orang, kalimat-kalimat tersebut merupakan bimbingan dari Rasulullah SAW. Masya Allah, engkau demikian dan demikian. Ahsibuhu kadhalik, wallahu hasibuh, wala nuzaki ala Allahi ahada. Aku menilainya demikian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menilainya, dan aku tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensucikan orang lain. Barakallahu fikum. Kesimpulan dari pelajaran pertama dan kedua ini adalah diperbolehkan kita dalam memuji orang lain dengan syarat apa? Tujuannya adalah tasjian lahu, dalam rangka menyemangatinya atau menasehatinya agar dia menjaga sifat tersebut, atau agar dia terus mengembangkan dan memperbanyak kebaikan-kebaikan tersebut. Maka sertakan dalam pujianmu, engkau demikian dan demikian, jagalah sifat tersebut. Engkau demikian dan demikian, terus tambahlah kebaikan-kebaikanmu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua disebutkan bahwa pujian itu bukan termasuk larangan, sebagaimana dalam hadis tadi. Namun jika terpaksa memuji hanya sekedar memuji, maka sertailah ucapan ahsibuhu atau ahsibu kaza wallahu hasibu wala uzaki ala Allahi ahada. Aku menilainya demikian, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui, yang akan menilaimu, dan aku tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensucikan orang lain. Sudah jam 11, insyaallah kita lanjutkan beberapa pelajaran dari kisah pertemuan rombongan Abdul Qais dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.